Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Naam. Kita murajaah terlebih dahulu hafalannya sampai ayat yang ke-17. Sampai ayat ke-17. Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa kana 'aqibatuhuma annahuma fi an-nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin." Naam. Tafaddalu iqra'u jami'an. Nah, kita merujuk. Terjemahan dari ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Nah, ayat ke-14 sampai ayat ke-17. Nah, hakeda? Ya. Ini belum diterjemahkan, Luqman. La yuqatilunakum jami'an, sudah. Maksudnya sudah di murojaah. Sudah belum? Belum ya? Nah. Kita penggal ayatnya. La yuqatilunakum jami'an. Sampai sini. La yuqatilunakum jami'an. Dari ikhwah. Fadal dari ikhwah, mungkin ada yang sudah siap. Terlihat sulit, namun kalau kita teliti, kita ta'ani, perhatian insyaAllah, terjemahannya mudah. Ya, terjemahannya mudah. Nah, karena bahasa Arab itu bukan bahasa yang sulit, tapi bahasa yang mudah. Ya, Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, dan kita pegangan dalam hidup ini adalah Al-Quran, dan kita berusaha untuk bisa memahami ayat demi ayat dari nama isi Al-Quran ini. La yuqatilunakum jami'an. Coba siapa? Dari ikhwah, ada yang siap? Abu Zur'ah, coba kita mulai dari Abu Zur'ah. Mulai estafet. Fadalkum. Yang lainnya persiapan. Nah, selanjutnya antum tunjuk, fadhol. Yang belum kalau bisa. Yang belum. Yang belum. Kemarin yang belum siapa? Siapa? Ah, Ihsan Pemalang. Nah. Illa fi quram muhassanatin. Pendek insyaallah. Naam, ahsan barakallahu fiik. Selanjutnya, antum tunjuk. Ja'far. Ja'far yang mana? Naam, fadhol, fadhol. Bangun dulu biar semangat. Aw min wara'i judur. Fadhol Pak Ja'far, mudah insyaallah. Aw min wara'i judur. Di desa yang berbenteng-benteng, yang ada bentengnya. Aw mi wara'i judur. Apa artinya? Aw itu artinya apa? Aw? Atau? Terus? Permusuhan di antara mereka. Nah, bukan. Tapi bantu tunjuk. Yang di belakang bisa, yang di depan bisa. Siapa sebutkan namanya? Siapa namanya? Imran. Nah, fadhil. Ya. Au min wara'i judur. Tidak usah takut, tidak usah grogi ketika menerjemahkan. Konsentrasi saja. Kalau belum bisa, katakan wallah alam. Kita sambil bersama-sama murajaah. Ya, insyaallah nikmat. Au min wara'i judur. Apa artinya? Nah, tunjuk temannya sambil sebutkan nama biar saya kenal. Ingat. Pondol yang depan, pondol yang belakang, terserah. Ini. Pak siapa? Hah? Pak Umar. Yang mana? Pondol. Nah. Pak Umar, ya. Au mi wara'i judur. Naam, ahsan, barakallahu fiik, ahsan. Ya. Mudah insyaallah. Terus tunjuk setelahnya, Pak Umar. Sambil sebut nama biar saya ingat. Ah Hanif. Hanif Banjar. Mana? Fadhal kum. Kum awalan. Naam. Ya, ba'suhum bainahum syadid. Wallahu alam. Taib, antum tunjuk saudaranya, fadhal. Siapa? Mas Abdullah Toto, ya. Ba'suhum bainahum syadid. Ayo bangun dulu biar semangat. Sangatlah hebat. Nah, sahih. Nah, barakallahu fiik, ahsan. Tunjuk setelahnya. Nah. Abu Umar mana? Abu Umar Chandra mana? Biasanya di sini. Oh, di sana sekarang. Ba'suhum bainam syadid tahsabuhum jami'an. Pendek-pendek insyaallah, gampang. Tahsabuhum jami'an. Fadhal Abu Umar. Oh, ketawa. Masya Allah, ahsan, warahmatullahi wabarakatuh. Gampang insya Allah. Tunjuk setelahnya. Tahsabum jami'an, sudah. Fadal, tunjuk. Ayo kita permudah urusan antum, ya. Pak Dedi itu belum bangun tuh kayaknya. Bismillah Hanif. Nah, fadal. Mana tadi? Wa kulubuhum syatta. Naam, ahsan, warakallahu fiik. Tunjuk setelahnya, Mbak Ismail. Tengok kanan, tengok kiri. Dapat siapa? Abu? Pak Surahman, Abu Irbad. Naam. Fadal, Pak Surahman. Murojaah kita bersama-sama. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Mahadurta anhadurtu. Pakainya domir. Hai, insyaallah. Ya. Tunjuk Abu Irbad, fadhal setelahnya. Siapa? Pak Hasan, Onong Sari. Ya, Pak Hasan. Sa'id Akhak. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Nah, ini jatahnya ikhwan. Saya tidak mempersulit, cuma membantu antum semua untuk murojaah. Ayo. Tidak berakal. Baik, bahasan mudah toh? Gampang. Gampang ya? Insyaallah gampang. Selanjutnya tunjuk. Siapa? Nah, terserah. Terserah antum. Kira-kira yang belum. Diutamakan yang belum. Siapa? Aryo. Oh, masya Allah, Abu Rafiq. Ya. Yeah. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Sampai sini. Ya. Wallahu a'lam. Baik, tunjuk setelahnya. Belakang, samping. Kok namanya sama? Siapa nama hijrahnya? Abbas Sa'id. Naam. Fadal Abbas Sa'id. Ya, estafet sambil sebutkan nama saudaranya biar saya kenal. Abbas Sa'id. Naam. Kama salil ladzina min qablihim qariba. Nah, bahas murojaahnya lama, yang penting antum sedikit-sedikit paham. Ingat-ingat kemarin pelajarannya gimana? Kama salil ladzina min qablihim qariba. Enggak berangkat, mahadurta atau mahadurtu. Nah, khair insyaallah. Fadal ditunjuk setelahnya. Hamzah Lampung. Nah, masyaallah ya. Kama salil ladzina min qablihim qariba. Sebelum mereka tuh terus qariban diatur ini, kalimatnya diatur. Kalau misalkan sebelum mereka dekat gitu. Jadi yang dengar kan kaget, dekat apa dekat itu? Enggak masuk. Ya, insyaallah. Ya, dibantu saudaranya. Ya. Siapa? Dari ikhwah lo ya, jangan santri. Santri ada jatahnya sendiri. Nah, Pak Abdullah, Cilacap, Cipari. Ya. Kama salil ladzina min qablihim qariba. Tafadhal. Wallahu a'lam. Insyaallah tunjuk setelahnya. Siapa? Abdullah. Pak Salim. Tafadhal Pak Salim. Tunjuk langsung setelahnya. Apa siapa Ikhwan yang bisa ya? Manujib. Fadal Pak Salim tunjuk. Sampai dapat. Siapa? Hah? Man. Apa dilempar ke santri? Jangan ya. Fadal Pak Abdullah tunjuk siapa? Estafet. Tengok kanan, dapat siapa? Pak Ruri, ya. Fadal Pak Ruri, kum. Kum awalan, ya. Wallahu a'lam. Ya, man yujib. Hah? Fadal lempar lagi. Pak Ruri. Santri jangan dulu. Ini jatahnya Ikhwan. Siapa? Al-Akh Zakaria. Naam, ini semi ikhwan semi santri. Ya, enggak apa-apa sudah. Kum. Kama salil ladzina min qablihim qariba. Ayo. Naam, ahsan. Baik, barakallahu fiik. Estafet langsung setelahnya. Dzaqu wa bala amrihim. Lempar, dilempar, setelahnya estafet, ikhwah. Siapa? Terserah. Ayo, cepat. Akh Firman, ya. Zaku wa bala amrihim. Allah alam, tayo, tunjuk setelahnya, siapa? Abdurrauf ada? Wah, fadal. Lukman tanggung jawab. Ya. Dzaqu wa bala amrihim. Ya, terjemahannya. Zaku wabal amrihim. Wabal apa artinya wabal? Fadal, yang antum tahu apa? Zaku wabal amrihim. Nyerah, ya. Wallahu a'lam. Tunjuk setelahnya, fadal. Sudah tadi. Ah, Bu Lukman, Hasan. Ya. Dzaku wabala amrihim. Taib, Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya walahum 'adzabun alim, fadhal Abu Lukman, estafet. Hasan siapa? Sulaiman. Ya, Hasan Sulaiman. Baru datang masya Allah, langsung cepat jatah. Fadalkum. Hasan. Oh, jangan nyerah dulu. Gampang ini. Gampang insya Allah. Ya, fadalkum. Sedikit-sedikit insya Allah. Diganti Abu Lukman. Fadal. Siapa? Padahal gampang. Pak Dedi. Ah. Rekan saya dalam perburungan. Bukan. Alim, alim. Masya Allah, gampang. Barakallahu fi Hasan. Kama tadi syaitan idh qala lil insani kfur. Sampai sini. Ya. Fadal Pak Dedi, istafet. Nah. Murajaahnya tolong jangan dibuat tegang ya. Santai aja. Santai aja. Saya enggak bawa tongkat kok. Fadal Pak Dedi estafet. Sebutkan nama biar saya. Pak siapa? Haryanto, ya. Asyik. Ditunjuk Pak Haryanto. Siapa? Zaidman. Ya, fadal. Bapak Alam juga. Oh, diulang. Kama sali syaitani idh qala lil insani kfur. Baik. Ini perumpamannya seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia kufurlah. Tapi bahasan barakallahu fiik. Lanjut setelahnya. Sebutkan nama. Siapa? Aduh, langsung ditunjuk. Siapa jenenge? Ya, Mas Aji, Cirebon, tetangga saya. Satu kecamatan. Nah, betul. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Diulang, terjemahannya falamma kafara qala inni bari'um minka. Qala inni Allah alam. Ya, tunjuk setelahnya. Fadal. Yang semi ikhwah mungkin bisa. Pak Naja. Ayo Pak Naja. Pak Mohon Naja. Hah? La Adri. Masya Allah. Khair. Ya, sudah sedekah dengan senyumannya La Adri, insyaallah. Nah, bahasa. Jangan tegang ya, Pak Munhaja. Terus setelahnya, Mas Haji tunjuk. Ya, lama enggak apa-apa sudah, saya tunggu. Mas Kurniawan. Fadal yang mana? Kak, namanya Kurniawan. Ya, Fadal, Pak Kurniawan. Hah? Usama. Fadal. Kum. Wallah alam. Ya. Khair insyaAllah. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Ya, siapa setelahnya? Fadal antum lempar ke siapa? Sudah tadi. Sudah bisa jawab tadi. Pak Husain sudah, Pak Anif sudah, Pak Haryanto sudah. Siapa? Sudah itu. Pak Anif sudah. Pak Haryanto sudah, Pak Hasan sudah. Pak Umar sudah. Pak Imran sudah. Siapa? Pak Husain juga sudah. Sudah semua. Pak Munaja sudah, Pak Tata sudah, Pak Adeli sudah, Pak Abulkan sudah. Pak Antum aja. Hah? Husain Pemalang. Husain Pemalang, iya, namanya Husain. Ya, benar. Falamma kafara qala inni bari'um minki. Oh, jangan lihat. Kalau lihat bukan murojaah. Maksudnya dilihat tidak apa-apa, cuma ketika maju terhafalkan. Wallahu a'lam. Khairan insyaallah. Ya. Setelahnya, fadal, tunjuk rekannya. Siapa namanya? Siapa? Aziz. Kayis. Kayis. Naam, ini Kayis. Naam. Ya. Fadal. Wallahu a'lam. Ya, sudah sekarang jatuhnya semi santri ya. Yang statusnya seperti Ami Zakaria ya. Ami Abdul Rahman Demak ya. Ya, fadal kum. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Baik, Hasan. Tunjuk setelahnya, fadal estafet. Inni akhafullah rabbal alamin. Estafet. Siapa? Idris Cilacap. Wah, ini mantan-mantan santri. Inni akhafullah rabbal alamin. Baik, Hasan. Ya, tidak apa-apa, sudah berkeluarga insyaAllah ya. Tunjuk setelahnya, estafet. Siapa? Mijayid. Wah, ini. Ya. Fa kana 'aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul kafirin. Selesaikan. Aywa, Samir. Nah, di dalam neraka, kekal di dalamnya terus. Wadhalika. Baik, Bahasan. Barakallahu fikum. Wajazakum khairan. Nah, kemarin kita telah menyebutkan bagaimana kondisi para munafikin bersama ahlul kitab yang mereka bahu-membahu memusuhi para sahabat dan juga memusuhi Nabi SAW. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwa perkumpulan mereka ya itu dibangun di atas hajat pribadi ya, dan mereka tidak sungguh-sungguh dalam berperang. Mereka adalah orang-orang yang pengecut. Naam, merasa aman dengan benteng-benteng yang mereka miliki dan merasa aman dengan tembok-tembok yang mereka miliki. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan permusuhan di antara mereka adalah permusuhan yang sangat keras. Ya. Permusuhan di antara mereka, permusuhan yang sangat keras. Satu sama lain saling bermusuhan. Barakallahu fikum. Dan hati-hati mereka saling bercerai-berai. Ini bercerai-berai. Tidak ada yang bersatu. Ya. Adapun ahlul iman yang mereka berbuat melangkah lillahi ta'ala tujuan mereka adalah sama, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijauhkan dari tasyattut, dari tercerai-berai, dari terpecah belah hati-hati mereka. Adapun nam ahlul zaid, orang-orang yang menyimpang, wa ahlul dhalal, ya mereka berkumpul, tidaklah mereka berkumpul kecuali nam qulubum syatta, hati-hati mereka tercerai-berai, terpisah-pisah, terkotak-kotak. Kenapa terkotak-kotak? Karena masing-masing ya elemen yang ada pada perkumpulan itu memiliki hajat-hajat pribadi. Naam, dan suatu saat nah perkumpulan yang seperti ini akan terpecah, akan mengecil dan akan tercerai-berai. Naam. Kita lanjutkan. Berkata المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم. Permisalan mereka المخذولين من أهل الكتاب yang dihinakan, من أهل الكتاب dari kalangan أهل الكتاب, alladzina intasara Allahu li rasulihi minhum, di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya, mengangkat rasulnya, memuliakan rasulnya di atas mereka. Wa adzaqahumul khizya fil hayatid dunya, dan Allah Subhanahu wa taala timpakan al khizya. Apa artinya al khizya? Naam Fahri, apa artinya khizya? Fahri kelas 1. Apa artinya? Al-khizya. Hah? Belum familiar kosakatanya. Al-khizya kehinaan. Fil hayati dunya, pada kehidupan dunia. Naam. Wa adama nasri man wa'adahum bil mu'awanah. Setelah Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mereka janjikan dengan pertolongan. Iya. Kaum munafikin mereka memberikan janji, ya, nanti kami tolong, ayo kita berperang. Nah, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemenangan bagi mereka. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka permisalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil ladzina min qablihim qariba, seperti orang-orang sebelum mereka yang datang belum lama. Ya, qariban dalam waktu dekat, belum lama terjadi. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-mufassir, wa hum kuffaru Quraisy, mereka adalah orang-orang kufar dari Quraisy. Naam. Al-khulasa, ini adalah kisah perang apa? Perang Badar. Naam, ini adalah kisah perang Badar. Wa hum kuffaru Quraisy alladzina zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Mereka adalah orang-orang kufar Quraisy yang dihiasi oleh syaitan. Ya, syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Kalian akan menang, kalian akan ya mengalahkan para sahabat Nabi. Nah, dan seterusnya. Jangan takut, maju terus. Syaitan memberikan janji kepada kufar Quraisy. Ya. La ghaliba lakumul yawma minan nas. Kalian ini tidak akan ada yang mengalahkan siapapun. Maksudnya apa? Pasti kalian menang, maju sudah. Ya, wa inni jarul lakum, dan dia memberikan jaminan. Wa inni jarul lakum, dan saya adalah ya pihak yang akan memberikan perlindungan kepada kalian. Baik. Apa yang terjadi? Falamma tara'atil fi'atani. Kalau ini surat ya, ini ayat dalam surat Al-Anfal. Falamma tara'atil fi'atan, maka ketika dua kubu, dua kelompok kufur Quraisy dan kaum muslimin berperang ya dengan jumlah yang tidak seimbang sebenarnya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya. Ya, sampai-sampai dikisahkan bahwa dalam perang Badar itu tiba-tiba dari kepala dan jari jemari dan tangan-tangan kufur Quraisy tidak ada ya sosok yang berhadapan, tiba-tiba putus sendiri. Ya, putus, tiba-tiba mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan dengan diturunkannya para malaikat. Nah, syaitan setelah berjanji demikian, nah, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Nakasa ala aqibaih. Dia mundur ke belakang, tunggang langgang lari. Ya. Wa qala inni bari'um mink. Dan dia mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Sudah, sekarang urusannya kalian. Saya enggak mau urusan dengan kalian lagi. Naam. Inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Apa maksudnya? Saya ini melihat para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan jumlah yang banyak. Saya kewalahan, saya enggak mampu untuk melawan para malaikat, takut dia. Naam. Dan disitulah kemenangan bagi kaum muslimin, ya. Dan insyaallah kita pernah mendengar dan sering mendengar kisah perang Badar, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Dan disitulah tewas Sonadin, ya, pembesar-pembesar kufar Quraisy. Ya, disitulah orang-orang yang congkak dari kufar Quraisy, dari dedengkot-dedengkotnya, tewas dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dan terluka juga banyak, dan yang dijadikan tawanan juga banyak. Nah, al-muhim ucapan orang-orang munafikin kepada ahlul kitab, perumpamannya adalah seperti kejadian ya kaum musyrikin yang dihasung, yang didorong oleh syaitan untuk maju berperang. Nah, dia tidak akan yasbut, tidak akan mantap memberikan pertolongan. Hanya omong kosong syaitan. Baik, karena tujuan syaitan adalah menyesatkan manusia. Faghrathum anfusuhum wa gharrahum man gharrahum. Maka mereka tertipu oleh diri-diri mereka sendiri. Faghrathum anfusuhum wa gharrahum man gharrahum. Dan mereka tertipu oleh orang-orang yang menipu. Ya, alladzina lam yanfa'uhum. Orang-orang yang tidak bisa, pihak-pihak yang tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Ya. Walam yadfa'u anhumul 'adzaba, dan tidak mampu untuk menolak, menjauhkan, menghindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hatta ataw Badran, sampai mereka mendatangi tempat yang bernama Badr, ya, dengan posisi masing-masing yang telah diatur strateginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Badr bi fakhrihim wa khuyalaihim, dengan kesombongan dan kecongkakan mereka, ya, yang sombong dan congkak, kita pasti akan menang, ya, dan kita akan mengalahkan, ya, dan menghancurkan pasukan Rasulullah. Dhannina bi annahum mudrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin amaniyahum. Mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan kaum mukminin amaniyahum dari angan-angan mereka, akan menang, akan mengalahkan, akan menewaskan Rasul dan seterusnya. Naam. Fanasarallahu rasulahu wal mukminin alaihim. Naam. Al-amr, yakni perkaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin. Faqatalu kibarahum wa sanadidahum. Maka kaum muslimin berhasil membunuh para pembesar-pembesar mereka. Wa sanadidahum, dan dedengkot-dedengkot mereka. Naam. Taib. Termasuk siapa? Hah? Abu? Abu Jahal atau Abu Lahab? Hah? Siapa? Abu Jahal, taib. Mati juga di situ. Taib. Wa asaru man asaru. Dan ditawan orang-orang yang ditawan. Minhum. Wa farra man farra. Dan lari tunggang langgang. Siapa yang lari? Wadzaqu bidzalika wabala amrihim wa aqibata syirkihim wa baghihim. Dan mereka dengan itu merasakan wabala amrihim, akibat ya ulah dari urusan mereka dan kesyirikan mereka, dan juga baghihim ya perbuatan dosa mereka. Hadza fid dunya, ini baru di dunia. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dengan cara yang seperti itu. Ya. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka ya siksa neraka. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa mathalu haula'il munafiqin alladziina gharru ikhwanahum min ahlil kitab. Ya. Dan perumpamaan orang-orang munafiqin yang menipu saudara-saudara mereka dari kalangan ahli kitab. Kama tsari syaitan. Seperti ya syaitan idh qala lil insani kfur. Dia mengatakan kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu. Ya, keluar dari agama Islam. Ay zayyana lahul kufra wa husnahu wa da'ahu ilayhi. Syaitan menghiasi kekufuran ya, wa hassanahu wa da'ahu ilayhi, dan juga memperindah tampilan kekufuran dan juga menyuruh kepada kekufuran itu. Falamma ghatarra bihi wa kafara, ketika manusia telah menerima ajakan syaitan dan telah kufur keluar dari agama Islam, hasala lahu syaqa, ya maka dengan itu dia akan mendapatkan kesengsaraan. Lam yanfa'hu asyaitan, syaitan tidak mampu na'am memberikan manfaat kepada orang tadi. Alladhi tawallahu wa da'ahu ila ma da'ahu ilayhi, yang dia dekati, yang dia seru kepada apa, kepada seruan dia. Bal tabarra'a minhu, bahkan dia berlepas diri dari orang itu. Naam. Nas'alullah assalamu al-afiyah dari ajakan-ajakan syaitan kepada perbuatan-perbuatan jelek. Wa qala inni bari'um mink, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ay laysa li qudratun ala daf'il adabi anka, sungguh aku tidak memiliki kemampuan untuk menolak azab darimu. Ya. Walastu bimughnin anka mithqala dzarratin minal khair, dan aku tidak bisa na'am memberikan kepadamu ya sedikit pun dari kebaikan. Baik, syaitan akan mendatangi orang-orang yang imannya, yang takwanya lemah. Dan syaitan akan mengajak jiwa yang jelek untuk memperkuat bisikan-bisikan hatinya. Naam. Dan sungguh kerugian bagi seorang yang telah mengerti bahwa suatu perkara adalah kebatilan, ya, kemudian disababi syahwatihi, karena sebab syahwatnya ada urusan pribadi, ada keinginan yang dia pendam, ya, ditambah dengan bisikan-bisikan syaitan, ya, maka dia bisa merusak kebenaran, dia bisa mencobak-cabik kebenaran yang pernah dia ketahui, yang pernah dia nam ilmui. Tentunya ini adalah nam kebutaan pada kalbu seseorang dan bukan buta matanya dan juga bukan tuli telinganya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyimpangkan dia, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan, terus jauhkan dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sesatkan kalbunya. Nasallahu assalamu wal afiyah.